توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضات الله شفاعة رسول الله بنية التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والاسترشاد بسلامنا وآباؤنا وأصلافنا ومشايخنا وأستاذنا وأصلافنا من العلماء العاملين وساداتنا العلويين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواحي والدينا وأستاذنا ومشايخنا وإخواننا المسلمين المسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتقبل جميع حسناتهم وجميع درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا أهلنا وذريتنا والخالصين الحاضرين المستمعين بمددهم غفران الذنوب وكشف ستر العيوب وكشف الكروب ونيل المطلوب وصلاح الأجساد والقلوب وكل نية صالحة جامعة خيرة الدنيا والآخرة بجاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميع أبائي وأخواني وأزواجي وذرياتي وأصحابي والتابعين شيء لله لهم الفاتحة. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صلي سلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي أدوه لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي فأتوه لكل أول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي فأتوه لكل أول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته أول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي

dikarepaken kali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mugi-mugi tiang sing hadir, tiang sing mirengaken pengaosan sesuai dengan janji panjenengan, mugi sedaya dipun paringi ampunan maghfirah saking panjenengan, dipun bikak manai, dipun paringi cahaya keimanan yang dapat menerangi perjalanan hidup mereka, dipun paringi umur sing barokah, dipun paringono seliro sing sehat wal afiat, rizkine dipun dadosaken rizki yang murah cukup kangge sangune ibadah. Yang susah mugi-mugi panjenengan bingahaken. Yang masih mempunyai persoalan kesulitan, mugi panjenengan paringi jalan keluar. Yang sakit mugi-mugi dipun paringono tombah waras. Yang punya hajat baik dunia ataupun akhirat, hajatnya sendiri, hajatnya keluarganya, asal panjenengan ridho Gusti, mugi-mugi enggal-enggal panjenengan wujudaken kelawan gampang. Mugi-mugi sedaya tetap dalam lindungan, bimbingan menuju jalan yang engkau ridhoi ya Allah. Amin ya Rabbal. Para hadirin, nerusakan pengawasan kitab Irsyadul Ibad Babu Sholatil Jamaah. Kalau ini dijelaskan bahwasannya Sayyidina Umar mempunyai teman akrab jamaah di masjid. Ketika niku teman akrab niki kok boten tumut sholat subuh, sehingga dicari kalia Sayyidina Umar, kepetuk bojone utawa wong tuane, pundi kanca kula setunggal niku wau kok boten tumut sholat subuh berjamaah, sakit ta? Oh boten nak, piyambake niku wau rupane payah, keranten mulai sholat isya kepingin de'e niku ngisih umure waktune kelawan ibadah, nebus nutupi dosa-dosane, sehingga wau dalu niku sholat sewengi badhe subuh wau sambatan ngantuk, kulo kengken guga, kulo guga mboten tangi. Oh ngoten ah, sampean waraken la an ushida sholatas subhi bi jama'atin ahabbu ilayya min an aquma lailatan. Seumpama kula niki dipun paringi dikel tetakdirna saged sholat subuh jamaah, mantun ngoten angsal ganjaran, ganjarane niku wau luweh nyenengno, luweh manfaat, lebih berharga daripada kula niki wau sembahyang sunat seweng wengi. Ya. Yeah. Nilai salat jumat jamaah subuh adalah bagaikan lebih baik salat sunat semalam penuh. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Ubayyin anna hataini sholataini sak temene iki sembahyang loro, yakni al-isya'a was-subha, sembahyang isya ambik sembahyang subuh berjamaah. Sholat loro iki mang isya ambik subuh dilakukan jamaah itu dahu min asqalis sholati, paling abot-abote sembahyang alal munafikina bagi orang munafik. Artinya apa? Kalau toh kita niku gampang no sembahyang subuh dan sholat isya, berarti dalam hati kita itu ada bibit-bibit benih-benih kemunafikan. Munafik bukan akidah loh ya, bukan munafik akidah yang menyebabkan kita selamanya di neraka, tapi munafik nifak amaliyah, omongane gak cocok ambek kelakuane, berdosa. Walau ya'lamuna fadla ma fihima, seandainya menungso iku mangerti regane, manfaate, pengaruh salat jamaah subuh dan isya untuk kehidupannya nirakati urip ana donya, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka berusaha mendatangi mengerjakan sholat subuh dan isya itu akan diperjuangkan, walau habwan, meskipun de'e kumang kudu merangkang. Loro nak golek no becak, golek no ngene, pokoke urip iki kudu sembahyang isya jamaah, subuh jamaah. Lene enggak kaonok gaene wis. Kaonok gawene kabeh. Kita mendapatkan uang, kaonok gawene. Kalau toh kita bisa menghargai salat itu melebihi dari nilai dunia harta yang kita peroleh, niscaya Allah akan memberikan dunia ini kepada sampean tanpa berbahaya. Kerana apa? Sampai lek dikai dunyo gak bakal lali nang akhirat. Kalau toh kita sudah berusaha kok tidak diberi, tandanya kita belum siap. Meskipun kulo kali sampean merasa sudah kuat. Ya. Alaikum bisabil muqaddami. Usaha no sampean iku lek ne salat ana barisan terdepan. Kenapa? Fa innahu ala misli saffil malaikati. Saf pertama terdepan itu pahalanya atau bersama malaikat-malaikat Allah. Didungak no malaikate Gusti Allah. Walau ta'lamuna fadilatahu, seandainya menungso niki ngerti keutamaan, kegunaan, besarnya imbalan yang disediakan Allah bagi mereka yang sholat di sop pertama bagi tiang jaler. Lek ne wong wedok sop sing paling buri. Ya. Yeah. Latadartumuhu, niscaya panjenengan berebut untuk mencari soper tama krono gede baya rane. Ya. Yeah. Wasolatur rajuli ma'ar rasuli azka min solatihi wahdahu. Sembayang sampean berjamaah ambik wong liya itu lebih baik, lebih bersih, lebih diterima daripada sholat sendiri. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajuli. Semakin banyak makmumnya, semakin banyak pahala dan kemungkinan untuk diterimanya sholat. Karena tenang, dalam satu hadis, meskipun itu dianggap dhaif, tapi diupayakan dilakukan. Apabila berkumpul 40 orang, dipastikan di antara mereka ada yang diangkat jadi walinya Allah, kekasih Allah, yang didengarkan doanya. Lek ngono sing donga belum tentu, kadang sing mandi duduk sing donga, kadang terbanyak sing mandi iku sing ngamini. Gak ngerti artine pokoke amin amin, kadang-kadang kesel amin rais jarene mari wis kesel sampean dohiri gak ngerti ruhaniyahnya masuk. Ngaten mawon ya. Wa makana aksaru bahwa ahabbu ilallah. Yang lebih banyak, lebih dibanggakan, nyenengno ridhone Gusti Allah. Mereka nilai jama'i kunggolek sing luwe ake. Kecuali dek gene oma sampean itu tonggo ono masjid, bukan musola loh, bukan musola, masjid. Masjid tidak harus dibuat Jumatan. Lek ni tempat itu sudah dibuat masjid, haram digawe klesetan, jagongan, opo mane rokoan. Lain halnya dengan musol lah, paham ya? Tidak boleh. Kalau toh di samping rumah itu tadi ada masjid, jamaah gak ono Ustaz. Mau ngelurut tok, lek sampean tinggal, gak ono jamaah. Aku lo kepingin jamaah sing luwe akeh koyok masjid agung Bangil. Pertahankan daripada masjid cedek sampean kosong, sampean nguber sing akeh adoh. Lebih baik memperjuangkan masjid yang terdekat. Semua masjid tidak ada keunggulannya seluruh dunia kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Masjid Agung Bangil ambek masjid gini latek podo wae, cuman beda bangunan. Nih, paham ya? Ya. Wa Abu Dawud wal Hakim an Zaid ibn al Aswad, ida sholla ahadukum fi rahlihi. Kapan sampean tadi sudah melaksanakan sholat di kendaraan atau di rumah? Ijen. Ya. Summa adrokal imam. Kemudian ada seorang imam atau orang yang sholat. Walam yusolli durung mari sembayangi. Ya. Kulo kali sampean wis mari sembayang ijen. Paham ya? Terus ono wong sholat berjamaah. Durung mari wong iku mang. Ya napa? Fal yusolli ma'ahu. Melo o sembayang maneh. Sembayang jamaah. Angsal Ustaz. Oleh. Ba innaha lahu nafilah. Bagi sampean. Sembayang ikumang. Merupakan hukumnya sunnah. Wajib tetap. Beberapa kali ini direken nambahi. Wajib. Niati wajib. Diganjar sunnah menyempurnakan sholat yang telah kita lakukan. Paham nggih? Paham. Lah. Ana wong sampeyan mari sembahyang, ana wong. Saken rek. Sampeyan badhe salat ta, Pak? Nggih. Ijen, nggih, kula rewangi. Sedekah sampeyan. Sedekah. Angsal oleh. Ketelatan jamaah arek, ya Allah, betapa ruginya kita. Ono uang solat tak dia atau apa belia, langsung wes sampai nono buir, gak usah nyebrek apa wes. Allahu Akbar, dia jamaah. Solat sunnah tu sah, dah apa? Asal tu solat majid aja lo ya, sembayang sunat. Allahu Akbar, niat tadi makmum. Kini solat fardu, kono solat sunat, dah apa? Ya enggak wis. Allahu Akbar. Kono gak niat imam, gak oleh jamaah, sampean niat makmum oleh jamaah. Jadi nilai salat sampean jamaah. Lek sampean memperjuangkan salat ini agar jamaah, Gusti Allah ngerti, ngerti Gusti Allah niku. Masa goblok kok Gusti Allah. Lih olehmu merhatekno sembahyang nganti koyok ngene gak tega aku ndelok kon nyambut gaimu sorot tak gawe bagus lho ngaten lho iya berjare-jare Gusti Allah kon lek ne duwe keluarga jangan terlalu diambil pusing wa'mur ahlaka bis shalah wastabir alayya sing telaten ngaten iya niat nirakati nyambut kawi apa maneh sampean mari ngono memasuki bulan Ramadan ya para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa kita disuruh puasa bulan Ramadan karena saking saakene Gusti Allah Rajab kula kali sampean dikongkong bersihno. Ternyata masih banyak noda belum bersih. Saban persiapan kula kali sampean buku baru. Ternyata masih meninggalkan tuh. Susah. Terakhir. Kula kali sampean dikongkong poso. Li'annahu yurmidud dunub. Karena bulan puasa. Ramadan ini. Gunanya Allah untuk membersihkan, ngelebur, ngejur secara totalitas dan menyeluruh semua dosa kita. Berkata dalam satu hadis, meskipun ini hadis do'if, dibuat penyemangat kita, man farroka biduhuli Ramadan, barang siapa merasa bangga, siap dengan menyambut bulan Ramadan, haramahullahu jasadahu ala niron orah memungkinkan malaikat jelon mengiki jendengi wakamilan sudah siap menghadapi Ramadan catatan badannya jasadnya jangan sampai tersentuh api neraka lalek sampean iki wong deh Ramadan rek mari ngono gak iso mangan rokokan awan gak iso rokok enak endi jamaah hati-hati usahane Gusti Allah mulyakaken kula kali sampean supaya dadi wong mulya bisa berbahagia usaha Gusti Allah sudah begitu kula kali sampean usaha pisan kon aku wis usaha lek kon gak usaha tak po ya Gusti Allah usaha kula kali sampean nggih usaha usaha kula kali sampean ditalangi ambek Gusti Allah dikongkon po poso kenapa kok harus puasa karena satu-satunya jalan yang paling ampuh dan mujarab untuk melumpuhkan musuh kita yang namanya nafsu. Nafsu itu jeru, Pak. Nafsu iki senengane nanggene barang karepe dhewe njaluk menang dhewe bener dhewe dengan berbagai alasan. Lek sampean sugih, aku sugih hari. Lek sampean tuwa, aku tuwa kok gelem ngalah. Lek sampean punya jabatan, aku punya jabatan hari. Lek sampean punya ilmu, jare setan nih, aku duwe ilmu hari. Enggak pernah mau ngalah. Berbuat serong. Orang makhluk yang banyak membuat serong ini dengi setan. Coro Jawa nih kurang ajar. Sifat kurang ajar itu dalam tubuh kita banyak mengikuti peredaran darah. Menggambarkan potensi di semua gerak kita ada sifat kurang ajar. Bahasa agama ini jenenge napa? Setan. Mergane wong lek jenenge kurang ajar jenenge kucing nyolong jenenge setan. Das ireng kok kurang ajar jenenge paham. Jadi iblis wis langganan. Ya. Yeah. Maka kita disuruh untuk berpuasa. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin membuat kita repot melarat, tapi Allah mempermudah. Satu-satunya jalan ini harus dilakukan. Padha pengen lho, Pak. Kon kepengin waras. Iya. Operasi. Ojo gak nang ngene. Sakarepmu. Lekon gak gelem operasi dengan biaya gimana gak bisa waras. Ya terpaksa operasi wong kepingin enak lah ngoten ah. Lah niku basa ngoten. Sedangkan dasar-dasar kita berpuasa itu tadi dituangkan dalam firman Allah Syahrur Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ngoten lagi ya. Faman syahida minhu minkumus sahra fal yasumu. Barang siapa yang melihat saya itu nyakseni. Nyakseni itu melihat dan merasakan. Melihat dan menjiwai. Asyara bulan Ramadan fal yasumhu. Bagaimana para hadirin sekalian, kita itu melihat bulan tenggene mriki Gusti Kanjeng Nabi diwuruki ambek Gusti Allah. Ya. Sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi. Ro'a iku dul artine ndelok. Delok iku ambek dengkul gitu. Napa? Ambek napa? Moto. Mboten ambek dengkul. Enggak ya? Moto. Lek ni mripatmu wis delok hilal poso. Karena tidak adanya yang ahli, tidak memungkinkan, maka Nabi menyuruh di antara mereka. Para hadirin teng mriki wonten satu hadis berdasarkan tata kramane ru'yatul hilal. Ya. Dipun riwayatkan dari Ibnu Abbas, jaa a'rabiyun. Ada seorang a'rabi. A'rabi itu adalah orang asing, bukan jamaah kita sendiri. Ya ngerti nak? Irek sopo sing delok bulan diomong nang Jawa masjid mene poso laporo nang aku jari kanjeng Nabi sak masjid lho jamaah kan sing ono dadane ono wong liya niki jenenge arabi orang asing. Asingnya itu karena bukan jamaah kita sendiri. Ila Rasulullah, terhadap Rasulullah, faqala. Krono deku krungu jamaah masjid lho digongkon Rasulullah kongkon delok bulan nginceng bulan. Wah aku biasa ngono. Karena ini tugas wong kene lho. Sing sapa ngene kono gak ono, sapa ngene tambak ngono. Ora situk tok Haji Jalil pas gak mlebu pisan. Koncone aja ner. Oh, kupakean kula lek balon ngoten yo. Kula niki nyambut gawe urusan bulan ambe bintang niku kula, masalah urusan banyu munggah mbek enggak. Delok jamaah kono wong kali anyar. Iya. Kanjeng Nabi kula ningali hilal Ramadan. Iya ta? Lapor. Atasyhadu alla ilaha illallah. Kau niki wong Islam ta? Enggih Kanjeng Nabi. Kala. Wa atasyhadu anna Muhammadar. Kau ngaku aku Nabi? Enggih. Ya wis, lek pancen kon wong Islam tak terima kesaksianmu, omonganmu, karena saya terima saya sebagai kepala negara, Bilal, saya tetapkan umumkan besok puasa. Dari hadis ini kita dapat membuat satu kesimpulan. Lek nikapan ono sopo wae ndelok bulan. Melalui sarana apa? Ngitung hisab. Ndelok moto. Ndelok ngene. Diperkirakan sudah pas laporo nang ngene pemimpin negara. Paham? Kalau to pemimpin negara itu tadi sudah menerima dan mengumumkan, maka kita wajib di negeri itu berpuasa. Paham? Lek diterima. Mahmud iki ahli falak iki, teruji. Negara gak nrimo. Ya apa? Gak wajib poso. Krono pemimpin negara yang dipegang oleh Rasul pada saat itu tidak mengumumkan. Lakukan apa? Bagi saya, karena saya sudah melihat sendiri, baik dengan hitungan secara pasti atau hilal, saya wajib berpuasa. Paham? Haram dosa woro-woro ajak-ajak wong Leo. Paham? Lha ngaja-ngaja iki lho, kapasitas Kyai Mukti pian. Kyai pian. Lek kula wajib krana kula wis yakin. Sampean mboten angsal. Lek sampean melok kula, monggo. Kula mboten aja-aja. Sampean gak boleh woro-woro. Dosa. Kiai bien wedi nang Gusti Allah, gak wedi gak oleh pengikut. Lek ni sak niki wedi kelangan penggemar pengikut, ora wedi nang Gusti Allah. Meskipun sampean aku iki puat puset Mahmud iku hebat wali, sampean moro-moro ngono. Sing kene enak diarani ngene wis kok wis hebat. Sampean melok-melok woro-woro dosa. Dadi Yai Hamid Habib Albaran nurut niki ngamalno hadis. Paham nggih? Diamalkan. Lek wis sampean pengumuman negara satu pun tidak boleh. Paham nggih? Siapapun orangnya, kalau dia melihat belum ditentukan oleh negara, organisasi apapun, kita boleh mengikuti, gak boleh ajak. Paham ya? Kalau sudah negara memutuskan, maka hukumnya wajib sesuai dengan hadis. Paham? Lalu kesampean iku wis mlebu pada besok puasa, maka kewajiban kita dua. Besok iku kudu niat poso. Niat poso itu kudu bengi menurut Imam Syafi'i tiap hari. Paham nggih? Tiap hari. Niate apa? Pokoke ngene jero ati iki niat. Ngerti lho. Poso Ramadan. Paham? Ini hati ini ada ucapan krentek. Aku meni poso Ramadan. Coro Arab. Nawaitu soma Ramadan. Nah, paham ya? wajib dan sebagainya, tidak jadi masalah. Fardhon lillahi ta'ala, sakarepe sing penting gini atine poso Ramadan cukup ben bengi ya bagi Imam Syafi'i. Lekne bagi Imam Malik, beliau memandang poso iku podo ambik sembahyang. Dadi meneh gak usah poso, mak gak usah niat maneh. Podo be haji ngene lho. Haji itu niat pertama nawaitul ihrama wa nawaitul hajja wa ahramtu bi. Aku haji niat ihram. Tawaf gak usah anu, balang jumroh gak usah niat maneh. Karena itu rangkaian cukup satu nih. Niat Imam Malik mengatakan poso iku yo koyo haji niate gak bendino cukup sepisan di awal bulan. Niato Gusti benjing kula mulai poso Ramadan sak tutuke Ramadan. Disunahkan gawe apa? Jagani jenenge wong bek nilali mambengi gak niat. Sampean wis niat, ya Allah cekak musprore awak poso mambengi durung niat keturun kepikukan tak melok kiai Malik. Biyen wis kontrak ni gak poso ku koyo haji ya. Paham mbak? Ada lagi yang berpandangan niat itu boleh tidak tiap hari meskipun awan oleh. Menurut sapa? Imam Abu Hanifah. Mambengi lali rek, ya Allah. Wingi aku durung niat kontrak. Pos prosedina iki. Niato melok Imam Abu Hanifah dibenarkan oleh NU. Niat nawal asal belum bedu ya. Jadi gak ono repot sing luwih api pas ben mari buka langsung nih niat. Lek wong kene mari traweh nih niat, krana traweh nih biyen wong traweh sak niki traweh nih tambah akhir tambah entek pasari rame. Luwe api buka langsung menini niat. Ngerti lho. Kapa-apa? Kurah apa-apa. Iya. Yeah. Paham, Pak? Kewajiban kedua kita harus menjaga bolongan-bolongan sak durune awak niki sing ana jurusane nang ngene jero weteng aja sampai kelebonan apa-apa. Iya. Yeah. Balang saya bolongan anyar ya bolong di bodor ngono terus dileboni ndokasin ngono ya kapa-apa anyar sampean sok ngarang ae bolongan sing asli ngono lho irung melebu cangkem melebu nggih ya mari ngono ya apa bolongan ngarep sing nisan lho Pak ambek mburi ana jurusane kabeh kuping enggak ono sampean delok kuping ora busan nang weteng tangga nggih ya dan lain sebagainya mulai manjing subuh sampai maghrib cek nisah posoni lek ni posoni bisa maringono sampean ojo sampe gagal no utawa guwak ganjarane poso iya yeah. Ya apa guwak ganjarane poso ni kadang-kadang wis diwadahi terus pecah kadang-kadang wis diwadahi dompet dompeti beda kecopetan. Napa sing garai ganjarane poso niku wau sing entek ana perkara 5 nomor 1 goro kira bisa dihindarkan. Sing kedua ngrasani iki sing sorone ya gak enak lek gak ngrasane niku ya Allah mergane sampean dikongkon nyelimurno wis ngumpet ae ana omah daripada ngrasa rasane tambah akhir tambah akhir sing rasane lontong go iku tuku sak mene niat ngejogi kene awas kon bosen terus ngoten tok mawon iki ya iku garai entek ganjarane ba. So nomor telu adu domba. Iya. Nomor papat delok TV luna maya wama. Delok TV ini gak oleh apa mana delok luna maya tambah ngerti lo. Sing nom nom pak, sing tuwok nopo luna maya nih gusat lo. Wong lanang delok arek wedok sing nom mari ngono pikirane berubah. Iya. Akhirnya mari Rio tak takut noya ya katanya. Sing nomor telu wah niki sing soro. Oleh deh dagangan ni kepingin bayu. Pati ni cek ni nenggel kena kau sing Rio yo kau lagi kulaane sampai ni. Iku lemari tinjang sampai ni. Wah. Niku ngentek no ganjaran ni boh. Poso. Ya. Supaya sempurna betul-betul yang kita terima. Poso yotra traweh ngerti lho gak? Iya paham gak? Ojo sampai traweh ini gak belas ngerti lho absen ojo ambil umpomo repot kula usah traweh kula repot traweh jadiyo mek rong roka paham? Jari usah ini lho traweh rong roka gak apa-apa raimu itu repot apa? Ngerti lho rong rakaat iku gak popo daripada ninggal no ngono lho rong rakaat iku percuma dibanding ambek sing rong bolo paham ah traweh ngono Pak sampean delok dalile ono ngene Masjidil Haram pecicirono pirang rakaat non rong bolo ya wis ya lek ni iso rong bolo rakaat lek gak iso sak iso iso ne ojo sampai kosong mugo mugo sampean dikei sehat walafiat rezeki ne cukup gei semangat oleh pitulung ambik Gusti Allah bisa ngelakoni Ramadan sempurna maringono traweh sempurna zakate sempurna iso riyoyo dohiron wabah dinan rabbana fa'na bima alam dana wa alimna ladiyan fauna warzuqna wa fiqna lima tartadi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhila adkiya ulama ya rabbana jarafna annana asrafna ala lada asrafna fatub alayna tauba taghsili kulla hawba واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد تاتسهم به والحمد للإله في البدء والدناي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة التسبيح